أحباب المصطفى أنكولاه وده كمي أنتم برصانا وات دن برسيلة الرحمي أنتم برصانا وات دن طلاب العلمي أحباب المصطفى أنكولاه وده كمي Kenapa manusia harus baik? Kalau manusianya baik, dunianya baik. Kalau manusianya rusak, dunianya rusak. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah menciptakan dunia ini untuk manusia. Bukan menciptakan manusia untuk dunia. Tak sing Jawa ora ngerti iki. Gusti Allah nggawe donya niki kangge menungso, mboten kok ngangge menungso, nggak nggawe menungso kangge donya. Mula watak-watakane donya ngetutke menungso. Yen menungsone apik, donyane ngetutke apik. Yen menungsone rusak, donyane ngetutke rusak. Padha karo klambi digawe kanggo wong, ora kok wong digawe kanggo klambi. Mula watak-watakane klambi, keadaane klambi tergantung wonge. Lek wonge primpen ati-ati klambine awet. Lek wonge kaya sing joget-joget no kono mang, klambine cepet legrek. Saya buktikan ya, kalau manusia baik, wateke donya ki yo apik. Lek menungsane rusak, wateke donya nggih nderek rusak. Wong biyen niku sopan-sopan, akhlake apik-apik. Makane donya biyen ya sopan-sopan. Bener. Donya biyen iki sopan, mergo wong biyen sopan-sopan. Dulu naik pedah ontel, kok ada orang duduk-duduk di tepi jalan, nun cluk sepeda dituntun, nun sewu derek langkung. Ngono, mulane biyen kok banjir. Biasa, daerah saya Bojonegoro itu sering banjir. Kadang lama sampai seminggu, tapi banjirnya sopan. Gak ngerusak. Yo kaya mek nyambangi omahe dulure ngono. Wis urusane rampung mulai. Tidak menimbulkan kerusakan yang berarti. Lah wong saiki ndelodok-ndelodok, uraan-uraan, donya yo melu uraan. Banjir saiki wis sediluk ngono ae. Omah kentir, harta benda kentir, sak wong-wonge kentir. Nek kerusakan morale menungso luweh parah, sing ditekake ora mung sekedar banjir biasa, sing dekake yo Al Mukarromah Nyai Tsunami radhiyallahu anha. Orang dulu itu akhlaknya bagus-bagus. Makane donya ki apian. Jangan dikira dulu enggak ada gempa. Dulu juga sering ada gempa bumi. Saya masih ingat kok waktu kecil itu malah gempa zaman dulu itu lama durasinya, bisa 5 menit, bisa 6 menit. Lampu wih goyang-goyang ndak karu-karuan, tapi enggak ngerusak. Omah kayu itu gentengnya enggak melorot. Menungso iki ben rontok digoyang-goyang sithik ngono. Skalanya kecil. Wong saiki uraan-uraan, gempa yo melu uraan. Enggak lama dalam hitungan detik. Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr dulu wong tuwa mbiyen betung azan Allahu Akbar Allahu Akbar yo ben gak kalah karo Habibe weh kebek masjid itu. Makanya dulu misalnya habis asar kok ada hujan, terus begitu ada azan, hujan itu reda. Jadi udan zaman biyen nek krungu azan, sungkan mandek. Iki wong-wong arep jamaah yang masjid. Nanti selesai jamaah, hujan lagi. Nah, orang sekarang malas-malas sholat berjamaah, hujan sudah enggak kasih toleransi. Habis asar hujan, ada azan maghrib, mong Allahu Akbar udane mikir, aku mandheka wong-wong ya ora jamaah. Ketno ae lek kesuwen. Nek perlu barengi angin, barengi bledek. Nah, agar manusia menjadi baik, jamaah rahimakumullah, Allah mengajar manusia dengan pakai dua metode yang merupakan kesatuan. Pertama, metodenya namanya allama bil qalam. Allah mengajar pakai pulpen. Kalau bahasa sekarang, teaching by using pen. Yo padha ora ngertine. Allah mengajar manusia pakai pulpen. Yang disebut pulpen, tapi yang dimaksud hasil pulpen. Apa itu tulisan? Tulisan siapa? Tulisan Allah. Namanya apa? Ayat-ayat Allah. Ada berapa? Ada dua. Ayat kitabiah Al-Quran, ayat kauniyah alam semesta. Ini tulisan Allah. Dari metode pengajaran pakai allama bil qalam, lahirlah orang-orang pinter, para ilmuwan, biasa disebut kaum intelektual. Ada yang bilang cendekiawan, kalau saya kurang setuju, karena cendekiawan itu terlalu umum. Wong lanang-lanang ini roto-roto cendekiawan, cendekene awan. Metode kedua, kok nek bengi, allamal insana malam ya'lam. Allah mengajar dengan cara yang tidak rasional, gak bisa dinalar. Dari metode ini lahirlah orang-orang benar. Jamaah rahimakumullah, teristimewa Syekh Hermania, antara allama bil qalam dengan allamal insana malam ya'lam gak boleh dipisah. Maka metodenya langsung tanpa huruf atof, wawu, summa, enggak. Kok gak ngerti ya? Gak usah pakai kata sambung. Jadi bukan allamal allama bil qalam wa allamal insana malam ya'lam, enggak. Enggak pula allama bil qalam summa allamal insana malam ya'lam, enggak. Tapi langsung, kalau dari sisi ilmu balaghah namanya kamalul ittishal. Allama bil qalam allamal insana malam ya'lam, enggak boleh dipisah. Allama bil qalam pinter, allamal insana malam ya'lam bener. Berarti manusia itu ya harus pinter, ya harus bener, ya harus bener, ya harus pinter. Pinter kalau enggak bener keblinger. Bener kalau enggak pinter nganyelke. Orang bener itu kalau enggak pinter greget nawa. Ditanya api-api, tekan di mas, komburi. Arep nyanti, mengarep. Bener. Omahmu di mas, Indonesia. Omahmu ngendi, ora tak gowo. Bener tapi ora pinter. Yo ngono ku marake lambemu ditapuki wong. Pokoknya orang bener kalau enggak pinter nganyelke, gregetke. Mas sepeda motor diparkir ilang, enggak mau lapor polisi, malah syukuran. Alhamdulillah. Koncone kaget, sepeda motormu hilang kok alhamdulillah. Ya alhamdulillah, wong biasane ya apa-apa tak tumpaki lho ora ilang. Lha iki ilange kok pas ora tak tumpaki. Coba pas tak tumpaki kok ilang, aku rak katut ilang. Iki karepe yo nrimo tapi gobloke pol-polan. Nah, orang pinter kalau enggak bener di samping keblinger, mohon maaf, ngentekno bekakas. Jadi sing ngentekno bekakas Indonesia, ki ora wong goblok-goblok ngono kae. Sing ngentekke bekakas Indonesia ki wong pinter-pinter sing ora bener. Jen Pak Kapolres ta. Saya berani bersumpah disaksikan Syekh Hermania sekian banyaknya. Demi Allah, yang merusak hutan itu bukan orang hutan. Sing rusak alas wis dudu ketek. Sing rusak alas ki wong-wong sing pinter ilmune alas, ning kelakuane luwih rusak tinimbang. Eleh ngomong ketek aja karo ngadep aku to yo yo. Maka mohon maaf, enggak jaminan orang pinter itu mesti bener. Jangankan ilmu umum, yang ilmu agama saja ono santri pinter ning ora bener. Wah, ketika ujian pinter, ujian Quran hadis bijine songo, ujian fikih bijine songo, akidah akhlak bijine songo, nahwu shorof bijine songo, mantek balaghah bijine songo, tapi sholat subuh yo jam. Orang yang suka teriak, mari kalau ingin mendapatkan derajat yang mulia terhormat di sisi Allah, istiqomahkan tahajud tiap malam. Kuwi belum tentu sih ngomong dewe tiap malam ya tahajud. Oh kadang ceramah nih, ojo sok ngerasani wong, kuwi podo karo mangan batange sedulurmu, ge uripmu mesti rekoso. Contone tonggoku lho, ngerasani tanggane. Jin, Pak Kapolres. Orang yang teriak-teriak anti korupsi, belum tentu dia sendiri enggak korupsi. Karena mungkin ketika teriak anti korupsi, dia masih belum jelas bicaranya, belum bisa mengucapkan huruf R, belum dapat posisi, belum dapat kedudukan. Begitu dapat posisi, kedudukan, jabatan, ngomongnya udah jelas, R-nya cetho. Dulu anti korupsi, sekarang antri korupsi. Nuwun sewu. Uang sing pinter narik sumbangan, kuwi urung karuan melu nyumbang. Uang sing senengane narik urunan, kuwi urung karuan urun. Makanya kiai-kiai sepuh dulu, mohon maaf ya, itu kalau mengajar bukan cuma minter ke, tapi bener ke, bukan pakai alama bil kolam saja, tapi digabung dengan alamal insana malam. Pinter kuwi gampang ana sekolahe, ana kampuse, ana fakultase, tapi bener itu enggak ada fakultasnya, enggak ada sekolahnya, enggak ada kampusnya. Mohon maaf, kalau pengen pinter hukum ada fakultas hukum, tapi belum ada fakultas keadilan. Sehingga jangan heran ada pakar hukum jadi maklar hukum, terlibat kasus hukum, wa akhirul kalam masuk hukuman. Pengen pinter pendidikan gampang, ada fakultas pendidikan, tapi sampai sekarang belum dibuka fakultas kesabaran. Yu anakmu kuliah nyandi, alhamdulillah ketompo ning Uinsa. Ngapek jurusan apa yu? Jurusan sabar. Pengen pinter dakwah gampang, ada fakultas dakwah, tapi enggak ada fakultas keikhlasan. Makanya ojo kaget sampean ngundang kiai kon ceramah mulai gak disangoni grundel. Wong ora lulusan fakultas keikhlasan kok. Kiai-kiai sepuh dulu itu enggak ada titel-titel gelar-gelar kesarjanaan. Gak pati krungu aku, tapi sukses mengantarkan santri-santrinya menjadi tokoh-tokoh hebat, orang-orang mulia. Mbah Yai Soleh Darat Semarang itu kalau ngajar ngaji simpel sederhana dilagok-lagokke gek katean patekah. Mulang niku mengene tok. Salatur patang rakaat. Pirang rakaat le? Sekawan Mbah Yai. Yo bener barokah al-patekah. Waladolin amin. Terus ke sholat asar patang rokaat. Pirole sekawan Mbah Yai. Yo bener mugo barokah al-patekah. Sholat maghrib rokaat telu. Nek maghrib pirole tiga Mbah Yai. Oh yo bener mugo mugo barokah al-patekah. Sholat isya, isya isya sesuai ya le, ndak lali kokean. Saiki duhur asar magiling-iling mugo-mugo barokah al-patekah. Mulangnya sederhana dilagok-lagok ke sidik-sidik al-patekah. Tapi santri nih, lihat gak santri namine Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang akhirnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari niki dadi kiyaine kiai sak Indonesia, mendirikan Nahdlatul Ulama, organisasi terbesar di Indonesia. Ngajine trimo salatur patang rakaat. muga-muga barokah Al-Fatihah. Gak ada santri meleh namine Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah. Jamaah engke kata, jadi Mbah Hasyim Asy'ari kali Mbah Ahmad Dahlan niku tunggal guru, ngantos belajar nduki Mekah, gurune sami, sanad dan nasab keilmuannya sama. Mula rukun biyen, rimburi rondok geger perkara beda kunut salat subuh. Jadi NU kudu kunut Muhammadiyah, ora usah kunut. NU kudu kunut Muhammadiyah, ora usah kunut. NU kudu kunut Muhammadiyah, ora usah kunut. Dulu alhamdulillah sekarang aman. Ora ana geger soalnya padha ora salat subuh. Apa yang mau diribetkan? Duwe santri meneh putri. Santri putri ini Mbah Yai soleh darati apal Quran 15 juz. Ngaji kitab tafsir suratul Fatihah. Setelah khatam 3 bulan berikutnya, santri putri ini nulis buku judulnya Habis Gelap Terbitlah. Siapa santri putri itu? Ibu kita Putri. Putri Harum. Subhanallah, baru tahu kalau nama asli Ibu Kartini itu Harum ya. Harum namanya. Mbah Yai Ihsan Jampes niku teng aran kitab Sirojut Thalibin. Kitab iku digawe mata pelajaran teng gene Universitas Al Azhar Kairo. Ngertos Kairo nggih? Kulone semampir. Lha niku duwe santri kok bodho to, dikongkon ngaji. Ulangi tajwid ra iso muni qaf, ihdinash shiratal mustaqim. Ra iso muni qaf, ihdinash shiratal mustaqim. Ra iso. Ihdinash shiratal mustaqim. Ihdinash shiratal mustaqim. Mustaqim, mustaqim, mustaqim, mustaqim. Qiki, qiki, qaf, kaf. Ya ini rondok nesu to. Cetak muni qaf kok ra iso. Kontan langsung iso. Yai sakit. Ampun diketak. Dadi iso muni qaf niku bi barokatil ketakan. Engge. Duwe santri dedel yo. Diulang ora nyantol, diulang ora nyantol. Le, kok dedel? Nggih Yai kula niki. Mangapa? Wong kon mangap niki didoni yo. Itu gede. Pah. Terus plek mlebu cangkem. Leken. Lu mantun ngelek idune kiyaine. Langsung kecerdasannya mengalahkan santri-santri yang paling cerdas. Santri saiki dikonoke ngono ya diurus, kiyaine duwe lara mengi ora. Dadi mboten namung ngangge allama bil qalam, tapi allamal insana ma lam ya'lam. Ini konteksnya konteks ruhaniyah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ahbabul Mustafa, engkaulah wadahku.